الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi was-sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang rukun-rukun pernikahan, bahwa di sana ada tiga rukun. Yang pertama, adanya dua mempelai yang tidak ada pencegah yang menghalangi mereka berdua untuk melakukan akad pernikahan. Yang kedua, yaitu ijab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh seorang wali atau yang menduduki kedudukannya dalam menikahkan wanita, apakah sebagai putrinya atau saudara perempuannya atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah qabul, yaitu lafaz yang berasal dari pihak lelaki yang menunjukkan bahwa dia menerima apa yang telah disampaikan berupa ijab dari wali tersebut. Kemudian kita memasuki permasalahan yang ketujuh. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu sabi'ah, al-muharramatu fin-nikah. Permasalahan yang ketujuh, al-muharramat fin-nikahi. Al-muharramat yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang diharamkan bagi seorang lelaki untuk menikahinya, disebabkan karena salah satu sebab dari sebab-sebab yang dengannya seorang lelaki tidak boleh menikahinya. Maka ini yang dimaksud al-muharramat dalam pernikahan. Yang ini telah disebutkan dan disinggung sebelumnya pada syarat yang kelima dari syurutun nikah, bahwa pernikahan itu sah apabila tidak ada pencegah dari mawani' an-nikah, hal-hal yang menjadi penghalang seseorang untuk menikah dengan seorang wanita. Nah, ini yang dijelaskan secara rinci. Al-muharramat ini adalah merupakan sebab-sebab yang menjadi penghalang bagi seorang lelaki untuk menikahi wanita tersebut. Kata beliau rahimahullah, al-muharramatu fin-nikahi qismani. Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi terbagi menjadi dua bagian. Qismun at-tahrimul mu'abbad wa qismun at-tahrimul mu'aqqad. Bagian yang pertama yaitu diharamkannya menikahi seorang wanita, dan pengharaman ini bersifat mu'abbad, bersifat selamanya, ta'bidan. Tidak diperbolehkan sama sekali dalam waktu kapanpun, bagaimanapun seorang lelaki menikahi wanita yang termasuk pada jenis yang pertama ini, disebabkan karena pengharamannya bersifat selamanya. Yang kedua, at-tahrim al-mu'aqqad atau al-muhaddad. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang lelaki namun dalam waktu tertentu. Yang apabila sesuatu yang menghalangi bagi lelaki tersebut untuk menikahi seorang wanita sudah tidak ada lagi, maka wanita itu menjadi halal bagi lelaki tersebut untuk menikahinya. Namun selama ada pencegah ini, maka tidak diperbolehkan lelaki tersebut menikahi wanita itu. Disebabkan karena adanya mani' min mawani' an-nikah. Hal-hal yang mencegah seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita. Yang pencegah ini tidak bersifat selamanya. Ada kalanya atau ada kondisi tertentu di mana pencegah ini bisa dihilangkan. Atau hilang dengan sendirinya. Sehingga yang tadinya tidak diperbolehkan bagi seorang lelaki menikahinya, hukumnya berubah menjadi boleh. Maka ini disebut at-tahrim al-mu'aqqad. Diharamkan bagi seorang lelaki menikahi seorang wanita, namun dalam tempo yang tidak selamanya. Ada waktu yang dibatasi. Nah, setelah kita mengetahui dua pembagian ini, kita masuk ke bagian yang pertama. Al-qismul awwal al-muharramatu ta'bidan. Bagian yang pertama, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang bersifat selama-lamanya. Yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang bersifat selamanya, ini juga terbagi menjadi tiga bahagian. Yang nanti akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya sebab nasab. Adanya hubungan nasab. Adanya hubungan kekerabatan. Ini menyebabkan tidak diperbolehkan lelaki tersebut menikahinya. Sebab yang kedua, yaitu sebab ar-wada'ah. Karena penyusuan. Ini juga menjadi sebab yang mana seorang laki tidak boleh menikahi seorang wanita yang ada kaitan persusuan padanya. Yang ketiga, al-musaharah. Tidak diperbolehkannya menikahi seorang wanita karena ada hubungan al-musaharah. Ada hubungan pernikahan di antara kerabatnya. Ini tiga keadaan. Kata beliau rahimahullah, yahrumu ta'bidan arba'a asyrata imra'atan. Diharamkan dengan pengharaman yang bersifat selamanya 14 jenis wanita. Sab'un yahrumna bin nasabi wa sab'un bis sababi. Ada 7 jenis dari kalangan wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab, ada hubungan kekerabatan. Dan 7 yang diharamkan dari wanita untuk dinikahi karena ada sebab tertentu. Karena adanya sebab al-musaharah ataukah persusuan. Wa yuqsadu bit ta'bidi 'adamu jawazi nikahihinna abadan. Dan yang dimaksud at-ta'bid, at-tahrim, at-ta'bid, diharamkan untuk nikah yang bersifat selamanya, tidak boleh menikahi wanita tersebut selama-lamanya. Mahma kanatil ahwal, dalam kondisi apapun tetap tidak diperbolehkan. ولهذه الحرمة ثلاثة أسباب. Maka yang menjadi sebab diharamkannya yang bersifat selamanya, diharamkan seorang laki menikahi wanita karena ada 3 sebab. Yang pertama, al-qarabah, yaitu nasab. Karena ada hubungan nasab kekerabatan. Yang kedua, wal-musaharah. Adanya hubungan pernikahan di antara kerabatnya. Dan yang ketiga, ar-rida', dan adanya hubungan persusuan. Nah, setelah kita mengetahui 3 sebab yang menyebabkan adanya tahrim mu'abbad, diharamkan yang bersifat selamanya, maka beliau pun masuk ke poin yang pertama, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang bersifat selamanya karena adanya hubungan nasab keturunan. Awalan al-muharramatu bil qarabati. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan kekerabatan. Yang pertama, al-ummu wa ummul ummi wa ummul abi. Ini yang pertama, yaitu dari kalangan usul. Usul, yakni orang tua ke atas. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya ke atas. Ibu, nenek, baik dari ibu, nenek, dari bapak, dan seterusnya. Tidak diperbolehkan. Wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan. Dan poin yang pertama ini diberi ungkapan usul al-insan, usul. Ya, yaitu yang menjadi sebab orang itu ada. Ya, ini orang tuanya. Yang menjadi sebab orang tersebut ada. Akan diharamkan bagi seseorang menikahi salah seorang dari mereka. Yang kedua, al-bintu wa bintul binti wa bintul ibn. Sekarang ke arah bawah. Kalau tadi ke atas, orang tua, usul. Sekarang ke bawah, furu'. Yaitu yang keberadaan kamu menjadi sebab adanya mereka. Keberadaannya kamu, karena kamu yang melakukan pernikahan, menjadi sebab adanya mereka. Yaitu menghasilkan keturunan. Jadi keturunan ke bawah disebut furu'. Mencakup anak perempuan, cucu dari anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Tidak diperbolehkan seseorang menikahinya. Tidak diperbolehkan seorang menikahinya. Ini yang kedua. Wa yu'abbaru anhu nabi furu'il insan. Dan disebut ungkapan jenis yang kedua ini dengan furu'. Furu'ul insan, keturunannya. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah. Awil ukhtu li abin, awil ukhtu li ummin. Ini kalau dalam istilah ilmu warisan disebut hawashi. Dan di sini disebut furu' al-abawain. Yaitu saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seayah, atau saudara perempuan seibu. Tidak diperbolehkan menikah dengannya, dengan salah seorang dari saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu. Wa yu'abbaru anhu nabi furu'il abawain. Dan diberi ungkapan mereka ini jenis yang ketiga dengan furu'ul abawain, dari keturunan kedua orang tua. Keturunan kedua orang tua. Yang keempat, bintul akhi syaqiq wa bintul akh li abin wa bintul akh li um. Anak perempuannya saudara. Apakah saudara sekandung laki-laki atau saudara seayah laki-laki atau saudara seibu laki-laki. Anak-anak putri mereka tidak boleh dinikahi oleh seseorang. Ya, ini yang biasa kita sebut keponakan. Keponakan seseorang. Yang anak itu statusnya sebagai keponakannya, dan status dia terhadap anak itu sebagai pamannya. Maka ini tidak boleh ada hubungan tali pernikahan. Yang kelima, bintul ukhti syaqiqah aw li abin aw li ummin. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu. Juga kalau kita sebut keponakan atau kemenakan ini termasuk mahram, tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Yang keenam, al-ammatu wa hiya ukhtul ab, al-ammah paman dari arah ayah, yaitu saudara perempuannya ayah, atau kita sebut bibi atau tante, bibi dari ayah, ammah. Wa mithluha ammatul abi wa ammatul ummi, dan sama hukumnya bibi seayah atau seibu, yakni bibi saudara perempuannya ayah, apakah saudara perempuan ayah sekandung atau seayah atau seibu. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddain min jihatil abi, dan jenis yang kelima ini diberi ungkapan furu'ul jaddain, keturunan dari kakek, keturunan dari kedua kakek, karena saudara dari ayah, keturunan dari kakek, kakek yang berasal dari ayah, dari arah ayah kakek, demikian pula neneknya. Naam. Yang ketujuh, al-khalatu, ini bibi juga. Wa hiya ukhtul ummi, yaitu saudara perempuannya ibu. Bibi juga, tante juga ini. Namun karena dari arah ibu, maka dia disebut khalah. Kalau dari ayah disebut ammah. Juga tidak boleh nikahi. Wa mithluha khalatul ummi wa khalatul abi, dan yang semisalnya pula saudara perempuan ibu, sekandung atau seayah atau seibu, sama saja. Wa yu'abbaru anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil umm, dan diberi ungkapan jenis yang ketujuh ini dengan furu'ul jaddain, keturunan kakek dan nenek dari arah ibu. Dari arah ibu. Maka ini semuanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki. Tujuh bagian ini. Atau dengan kaidah secara umum, atau dhabit secara umum, semua kerabat lelaki yang kaitannya dengan nasab keturunan adalah haram bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya. Kecuali anak perempuan paman dari arah ayah, anak perempuan bibi dari arah ayah, anak perempuan paman dari arah ibu, dan anak perempuan bibi dari arah ibu. Semua anak ammun atau ammatun atau khalun atau khalatun, anak-anaknya tidak termasuk ke dalam jenis mahram. Boleh untuk dinikahi. Jadi ini dhabit secara umum, bahwa semua kerabat lelaki yang kaitannya dengan nasab keturunan adalah mahram. Tidak boleh seorang laki menikahinya kecuali empat ini saja. Atau kalau mau lebih ringkasnya dengan ungkapan kita, sepupu. Anak paman, anak bibi seluruhnya. Itu boleh untuk dinikahi. Tidak termasuk bagian dari mahram. Sepupu sekali, itu halal untuk dinikahi. Apalagi dua kali, apalagi tiga kali, apalagi sekarung. Ada juga yang mengatakan, itu sepupu saya, sepupu sekarung. Nah, sungguh sekali halal, boleh. Karena ada sebagian masyarakat menganggap bahwa kalau sepupu sekali itu saudara. Sebagian menganggap demikian. Dianggap sebagai saudara sendiri. Nah, bahkan ketika seorang enggan untuk bersalaman, itu orang tua jadi marah-marah. Itu saudaramu sendiri kok. Masa najis apa tangannya? Nah, itu bukan mahram. Tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan berjabatan tangan dengannya karena ajnabiyah, asing, bukan mahram. Nah, sebagian menganggap itu saudara, bermudah-mudahan. Sehingga tidak jarang terjadi kemungkaran dalam hal ini. Jadi itu kaidah secara umum. Seluruh kerabat lelaki adalah mahram, tidak boleh dinikahi kecuali sepupu. Fahaula niswatu la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihalin. Maka wanita-wanita ini, tujuh arah ini yang disebutkan, tidak boleh menikahi salah seorang dari mereka dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Iqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian. Yaitu yang menjadi sebab kalian lahir. Ibu, al-um, dan seterusnya ke atas. Nenek, dan seterusnya. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Anak, perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Sekandung, seayah, atau seibu. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian. Dari arah bapak. Ya. Saudara perempuannya ayah. Ini juga tidak diperbolehkan untuk kalian nikahi. Wa khalatukum, bibi dari arah ibu. Tidak diperbolehkan bagi kalian untuk menikahinya. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Dan keponakan. Anak perempuan saudara laki dan anak perempuan saudara perempuan atau keponakan seorang tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menikahinya. Maka tidak termasuk dalam hal ini sepupu. Oleh karena itu sepupu diperbolehkan bagi seorang untuk menikah dengannya. Allah Ta'ala a'lam yusuf. InsyaAllah Ta'ala kita lanjutkan ke pertemuan yang berikutnya. Al-Muharramat bi Al-Musahara. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu hafizakumullah.